杜甫念ayah saya lupuh. Bagaimana hukum solat sekiranya ibu tak larat dah nak bersih najis yang kena pada ayah? Kerana tak ada orang lelaki waktu tu nak akad dan membersihkan ayah. Ayah tak mau pakai lamping, pakai buang. Baik. Bila dah tua, tak larat nak buat sendiri, umpamanya sakit, lupuh, kadang-kadang tu kena orang lain bersih najis dia. Yang ada ibu seorang mak tua dah. Neh, hak nampak di mata boleh basuh. Kalau hak duduk bawah nak akad ayah tak larat. Berat. Orang sakit ni berat. Orang yang ringan, orang sihat. Nampak? Ha, tak caya suruh dia lompat. Orang ringan, orang sihat suruh lompat. Boleh lompat tak? Boleh. Orang sakit boleh lompat. Ha, pasal dia berat. Bukan kerana dia sakit, kerana dia berat. Jadi bila nak akad tak boleh, mesti kadang-kadang ada air kecing yang tak dapat dibersihkan. Nampak? Guana sah tak semayang dia? Jawab ulama lama dah. Siapa yang mampu bersihkan najis, wajib kena bersih. Siapa yang sudah tidak ada kemampuan untuk bersihkan najis, maka dimaaf pada syarak. Solatnya diterima oleh Allah. Yang tak diterima, najis ada, semayang juga. Padahal boleh basuh, tapi malah nak basuh. Nak? Haa, tahu dah underwear kena air kecing. Biar, malah sikit ya Allah. Si sekali jadi guana bos. Faham tak? Haa, tu masalah. Ini ramai orang. Nak, jenis kerja jabat. Nah, luar dalam kena air kecing. Nak? Haa, jadi bila time semayang, tak semayang. Sebab apa? Sebab dalam kena air kecing. Hak satu lagi, semayang juga. Tak payah basuh. Sebab apa? Ha, sikit-sikit je, sikit je. Maaf. Maaf. Dikira maaf. Ha, dua-dua ni tak pakai rawat belaka. Maaf ke mana? Air kecing. Kena basuh lah. Nak? Ha, satu lagi masalah hak tadi. Air kecing kena dia keluar dalam. Dia tak semayang. Dia kata tak buat apa. Dia takkan nak balik, rumah saya jauh, kerja di bangsa, rumah di mana? Rumah di Pucung, jauh, jam, takkan dang nak masuk balik. Lah, yang kena seluar dalang ni, sedikit ke banyak kalau kita kecil? Sikit ke banyak? Sikit. Ada tak orang biasa bila dia kena air kecil di seluar dalang dia, seluar basah? Ada? Tu bukan orang kecil, tu mandi air kecil. Nak? Kalau luar dalam, dia kena belah depan, belah belakang. Depan tak? Ha, ni contoh. Mu jangan suka. Nak tanya, tolong nak suruh cerdik. Bila kena belah depan sikit, basuh je lah. Masa Zohor. Oh, anduai tadi kecing pukul sebelah, kena air kecing. Gila basuh. Tak payah masuk dalam tandas. Dalam opis boleh. Faham? Tak, sungguh. Ha. Mestilah pejabat-pejabat swasta kerajaan ada toilet, ada tandas. Pergi dalam tandas. Kunci pintu. Buka seluar. Cabut underwear. Basuh ha. Betul tak? Buka paip. Gonyoh. Contoh nak ajar ni. Cabut yang kena sini ujung. Faham tak? Neh? Dah takkan kena satu lah. Kalau kena satu lah atau dobi boh. Dia kena di seluar bagian depan. Cabut luar dalam, buat keluar. Buat gini. Faham tak? Buat panjang gini. Buat bagian kena tu. Basuh je. Bagi air jatuh atas dia. Faham? Air yang pertama menjatuhkan najis. Menanggalkan najis daripada kain. Basuhan yang seterusnya membilas. Nak? Nah, lepas tu pakai balik. Ha tak? Ha, sah tak semayang? Sah. Mu nak pakai seluar dulu ke seluar dalam kot luar, itu kau pandai. Ustaz, bila air tandas jabat saya dia tak boleh kuci. Kalau tasre tang saya tengah buka tu orang masuk. Ha. Kalau gitu tak payah buka seluar dalam. Seluar dalam ni dia spring. Pergi kat paik, tarik je lah. Faham tak? Ha. Tuh tak? Ha, tarik itu cucu. Dok ni sungguh nampak nakal lah tapi betul. Tak. Bila dah cucuk, perah dah sikit. Lepas tu lepas ha, plop masuk. Ha, dia gitu. Kan boleh semayang. Nah, senang sangat.